Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan dengan pasal yang baru, faslun fil amri bita'ahudil Qur'ani wa tahdhir min ta'ridhihi lin nisyani. Pasal perintah untuk mengulang-ulang Al-Qur'an, muraja'ah Al-Qur'an, dan peringatan dari terjatuh kepada melupakan Al-Qur'an. Peringatan dari sebab-sebab yang menyebabkan seseorang lupa dari Al-Qur'an. Thabata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah sahih dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, yang beliau adalah sahabat orang Ansar yang dikaruniai dengan suara yang begitu bagus, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bagaikan memiliki suruling di antara suring-suring Nabi Daud alaihi salam. Yang Nabi Daud alaihi salam memang terkenal dengan suaranya yang bagus ketika membaca Taurat. Kata Nabi SAW, ta'ahadu hadzal Qur'an, ta'ahadu, ulangilah terus Al-Qur'an ini, senantiasa murajaah Al-Qur'an. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la huwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi 'uquliha. Demi zat yang Muhammad SAW berada di tangannya, sungguh Al-Qur'an ini lebih cepat lepasnya, lebih mudah lepas dibanding unta dalam ikatannya atau tambatannya. Hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan perintah untuk senantiasa murojaah Al-Qur'an dengan cara banyak membacanya dan banyak mempelajarinya, membaca tafsirnya, membaca sabab nuzulnya, senantiasa menghabiskan untuk mempelajari Al-Qur'an. Jangan kosong hari dari mempelajari Al-Qur'an dan dari membaca Al-Qur'an. Dan peringatan terhadap orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an, dari meninggalkan baca Al-Qur'an maupun meninggalkan mempelajari Al-Qur'an. Bagaimana kadarnya? Apa kadarnya seseorang itu dikatakan meninggalkan Al-Qur'an? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam syarah Sahih Bukhari bahwa memang tidak ada kadar minimalnya. Tidak ada kadar minimalnya seseorang itu dikatakan meninggalkan Al-Qur'an, atau apabila dia membaca maka dia termasuk orang-orang yang tidak meninggalkan Al-Qur'an. Tidak ada kadar pastinya dalam dalil. Namun seseorang itu tahu kadar dirinya masing-masing. Hendaknya dia senantiasa membaca Al-Qur'an dan murojaah Al-Qur'an sesuai kadar masing-masing seseorang. Apabila orang yang hafalannya kuat, maka dia tidak perlu banyak murojaah sebagaimana orang yang hafalan Qur'annya tidak terlalu kuat. Tapi hendaknya dia senantiasa murojaah sehingga dengan murojaahnya tersebut dia tetap bisa menghafal atau menguasai hafalan semua hafalan Qur'an yang telah dia hafal. Tidak menyebabkan dia lupa karena kurangnya murojaah Al-Qur'an. Yang tentu saja itu masing-masing kaum muslimin berbeda sifatnya, tergantung kadar kuatnya hafalannya dan juga tergantung kadar kesibukannya. Lahu asyaddu tafallutan, dalam sebagian riwayat asyaddu tafassiyan, yakni lebih mudah lepasnya dari unta dalam tambatannya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa di sini Rasulullah SAW menggambarkan bahwa Al-Quran itu sungguh cepat untuk lepas. Sungguh cepat untuk lepas dari ingatan seseorang. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang berat. Al-Quran itu memang berat untuk ditanggung atau untuk dijaga terus-menerus. Sebagaimana firman Allah, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan turunkan kepada engkau wahai Muhammad qawlan thaqila, perkataan yang berat. Ya, Al-Qur'an memang berat. Bahkan Nabi SAW ketika diturunkan Al-Qur'an itu, beliau ada kalanya sering kali beliau berkeringat, padahal itu di waktu yang sangat dingin. Ketika menerima wahyu pun berat. Menghafalkan Al-Qur'annya pun berat, perlu usaha yang keras untuk menghafalkan Al-Qur'an. Terlebih lagi mengamalkannya. Ya, Al-Qur'an memang yang sesuatu yang berat, namun Al-Qur'an itu dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk diambil peringatan, untuk dihafal. Fahal mim muddakir, apakah ada orang yang mau mengambil peringatan? Al-Quran yang aslinya memang berat, namun dimudahkan oleh Allah bagi orang-orang yang Allah kehendaki, bagi orang-orang yang mau murajaah, yang mau menjaga Al-Quran tersebut. Niscaya Allah mudahkan Al-Quran tersebut. Namun bagi orang-orang yang tidak mau murajaah, tidak mau mengambil peringatan dari Al-Quran, maka orang-orang tersebut tidaklah dimudahkan oleh Allah. Tetap bagi dia Al-Quran itu mudah lepas, bagi orang-orang yang tidak mau murajaah dan tidak mau mengambil peringatan dari Al-Quran. Hadis yang berikutnya masih mirip dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibilil mu'aqqalah, in 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana gambaran seseorang penghafal Al-Quran. Sesungguhnya permisalan orang yang menghafal Al-Quran seperti unta yang ditambatkan. Orang Arab di zaman kita mungkin kita susah untuk membayangkannya karena tidak banyak unta di zaman kita. Kebiasaan orang Arab terdahulu itu biasanya mereka mengikat unta itu tidak terlalu keras, tidak terlalu ketat sebagaimana mengikat kuda. Kalau kuda itu diikat dengan ikatan mati agar kuda itu tidak lepas, karena kuda itu cepat larinya, cepat hilang. Kalau dia tidak diikat kuat, dia mudah loncat dan kalau hilang itu jauh, karena larinya dia cepat. Adapun unta, orang Arab itu biasanya mengikat atau menambat unta bukan dengan ikatan yang kuat. Bahkan ada kalanya hanya dicantulkan saja lalu dipelintir sedikit. Kenapa? Karena unta itu bukan hewan yang agresif, banyak melompat. Bukan. Kalaupun dia terlepas dari tambatannya, unta itu biasanya tidak jauh dari situ, tidak jauh dari pemiliknya. Bahkan disebutkan dalam kisah-kisah orang Arab terdahulu, kalau untanya itu sudah jinak, ada kalanya jika dia lepas di tempat yang asing, itu dia bisa pulang sendiri ke tempat rumah aslinya, karena dia unta itu hewan yang mampu mengingat jalan kalau dia bersama dengan pemilik yang baik kepada dirinya. Ya, sehingga orang Arab terdahulu itu tidak biasa mengikat unta dengan ikatan yang kuat. Nabi SAW gambarkan bahwa ikatan Al-Quran itu demikian, yakni bukan dengan ikatan yang kuat. Bahwa permisalan orang yang menghafalkan Al-Quran seperti ikatan unta. In ahada 'alaiha amsakaha, kalau dia senantiasa murajaah, senantiasa menjaga, melihat Al-Qur'annya, banyak membaca Al-Qur'an, amsakaha, niscaya dia akan menjaganya, yakni menjaga hafalannya tersebut dan Al-Qur'an terus bersama dirinya. Wa in atlaqaha dhahabat, bagaikan pemilik unta yang dia tidak lama keluar untuk hajatnya, tetap untanya itu masih kelihatan apabila dia kembali. Begitu pula kalau dia lepas, ya, unta tersebut dilepas, tidak ditambat sama sekali, maka niscaya akan pergi. Begitu pula Al-Quran, kalau tidak dimurajaah, tidak diulang-ulang lagi, niscaya Al-Quran tersebut pun akan cepat pergi. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Di sini menunjukkan Nabi SAW membuat permisalan yang mudah dilihat, mungkin bagi kita itu agak sulit, namun ini mudah dilihat bagi orang Arab. Sebagaimana Nabi SAW yang ajak bicara para sahabat, kebanyakan orang-orang Arab yang mereka menyaksikan sendiri unta tersebut. Ya, gambaran yang mudah ditangkap bagaimana cepatnya lepasnya hafalan Al-Quran dari hafalan seseorang. Lalu Nabi SAW, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan lagi hadis yang menunjukkan keutamaan untuk mengulang-ulang hafal Al-Quran. Bahkan di sini terdapat ancaman, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menjaga hafalan Al-Qur'annya. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, Rasulullah SAW, 'uridat 'alayya ujuru ummati hatta al-qudhatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Dari hadis Anas bin Malik, dari Nabi SAW bahwa dipaparkan bagiku pahala-pahala yang dilakukan oleh umatku, bahkan sampai kotoran al-qudhat, kotoran, satu kotoran kecil saja yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Wa uridat 'alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min al-Qur'ani aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. dan aku pun dipaparkan dosa-dosa umatku. Ditunjukkan kepada Nabi SAW, dosa-dosa umatku, maka aku tidaklah melihat dosa yang lebih besar dibanding seseorang yang diberikan Al-Quran, walaupun hanya satu surat dari Al-Quran saja, atau diberikan ayat, satu ayat dari Al-Quran, kemudian dia melupakan ayat tersebut atau melupakan surat tersebut. Lihat bagaimana ancaman besarnya dosa hilang hafalan Quran dari seseorang, walaupun hanya satu surat, walaupun hanya satu ayat. Namun hadis ini sebagaimana dibawakan oleh Imam Nawawi, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa takallama fihi. Hadis ini riwayat Abu Daud dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam Tirmidzi di sini ada pembicaraan tentang hadis ini. Hadis ini dalam sunannya Al-Imam At-Tirmidzi setelah membawakan hadis ini, beliau membawakan perkataan yang seolah-olah menunjukkan kelemahan hadis ini. Yani sebagaimana perkataan Al-Imam Tirmidzi, hadza haditsun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Ini adalah hadis yang gharib. Al-Imam At-Tirmidzi, jika beliau mengatakan gharib saja tanpa ada keterangan hasan gharib atau sahih gharib, itu kebanyakan ya, tidak selalu, tapi mayoritasnya itu menunjukkan hadisnya lemah. Berbeda dengan mustalah gharib di kalangan ulama hadis mutaakhirin. Gharib kalangan ulama mutaakhirin hanyalah menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki satu jalan saja, tapi tidak menunjukkan satu jalan umum, baik itu satu jalannya sahih atau satu jalannya dhaif. Namun dalam mustalah Al-Imam Tirmidzi, kebanyakannya jika hadis itu dikatakan oleh beliau hanya gharib saja, tidak ada keterangan hasan atau sahihnya, maka itu kebanyakannya adalah lemah. Kemudian Al-Imam Tirmidzi melanjutkan, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari wajah ini, yakni dari satu jalan sanad. وقال ذكرت محمد بن اسماعيل فلم يعرفه واستغربه. Al-Imam At-Tirmidzi berkata bahwa saya mudzakarah hadis ini dengan Muhammad bin Ismail, yakni Al-Imam Bukhari, falam ya'rifu, bahkan Al-Imam Bukhari tidak mengenal hadis ini. Wastaghrabahu, dia menganggap aneh hadis ini. Lihat bagaimana Al-Imam Bukhari yang hafal 600 ribu hadis lebih dengan sanad, beliau tidak mengetahui hadis ini kecuali dari satu jalan saja. Qala Muhammad la a'rifu Al-Muttalib bin Abdullah sama'an min ahadin min ashabi Nabi SAW. Aku tidak mengetahui bagi Al-Muttalib bin Abdullah, dia memiliki sama' atau mendengar dari salah seorang sahabat, karena di riwayatnya itu adalah Al-Muttalib bin Abdullah. Dia tidak sama sekali tidak mendengarkan satupun dari seorang sahabat Nabi SAW, karena dalam sanad Abu Daud maupun Tirmidzi itu riwayatnya dari Al-Muttalib bin Abdullah dari Anas bin Malik. Padahal kata Imam Bukhari, beliau sama sekali tidak pernah mendengar seorang pun dari sahabat. Illa qawlahu haddathani man syahida khutbatan Nabi SAW. Kecuali ada kalanya Al-Muttalib bin Abdullah hanya mengatakan bahwa saya pernah disampaikan hadis dari orang yang mendengar khutbah Nabi, dari orang yang menyaksikan khutbah Nabi SAW. Qala wa sami'tu Abdullah bin Abdurrahman. Aku kata Al-Imam Bukhari, aku mendengar Abdullah bin Abdurrahman, yakni Al-Imam Ad-Darimi, Imam Ahlul Hadith, ya, muridnya Imam Ahmad juga, yaqul la na'rifu lil muttalib sama'an min ahadin min ashabi Nabi SAW. Kata Al-Imam Ad-Darimi, kami tidak mengetahui bagi Al-Muttalib pernah mendengar dari seorang pun dari sahabat Nabi SAW. Qala Abdullah wa ankara Ali ibn al-Madini an yakuna Al-Muttalib sami'a min Anas. Dan kata Al-Imam Ad-Darimi, Ali ibn al-Madini, ini gurunya Al-Imam Ad-Darimi dan gurunya Al-Imam Al-Bukhari juga, imam dalam ilal hadith. Dan Al-Imam Ali ibn al-Madini mengingkari bahwa Al-Muttalib pernah mendengar dari Anas bin Malik. Jadi dari perkataan yang dinukil Al-Imam Tirmidzi, di sini menunjukkan bahwa Al-Muttalib bin Abdullah itu tidak mendengar dari Anas bin Malik, dan sanadnya munqati'. Sehingga sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama, di antara Al-Hafiz Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhin, bahwa hadis ini dhaif. Ya, dan tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, sehingga ancaman ini pun tidak bisa dipastikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi, kalau dibandingkan dengan Al-Qur'an, sigot hadis ini aku tidak mengetahui ancaman dosa yang lebih besar daripada lupa Al-Quran. Padahal dosa yang paling besar adalah syirik. Dosa yang paling besar adalah syirik berdasarkan banyak ayat dalam Al-Quran. Dari matannya saja pun ada keanehan. Sehingga hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah. Taib, sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Varian LC Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Kita masih memiliki waktu sekitar 10 menit ke depan, Ustadz. Kita bacakan dari pertanyaan yang masuk dari SMS, Ustadz. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kalau sholat witir rokaat ketiga yang dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas atau satu surat saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, bacaan doa iftitah itu wajib ataukah sunnah? Mohon penjelasannya. Syukran jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan kepada hamba Allah yang senantiasa menyimak kajian kita dan melontarkan pertanyaan, apakah di rokaat ketiga witir apakah cukup membaca satu surat saja, yakni Al-Ikhlas, atau membaca tiga surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Wallahu alam, seingat saya kedua hadis tersebut ada, kedua perbuatan tersebut, yakni membaca Al-Ikhlas saja ada riwayatnya, dan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas itu pun ada riwayatnya. Dan dua riwayat tersebut dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Dibawakan oleh beliau. Adapun kesohihan masing-masing riwayat tersebut saya tidak ingat pada saat ini. Kesohihan apakah masing-masing dua riwayat tersebut sohih atau tidak, saya tidak ingat sekarang. Adapun bagaimana hukum membaca doa istiftah, jumhur ulama menghukumi bahwa membaca doa istiftah adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah saja. Kenapa? Karena hadis doa istiftah itu hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu tidak mengajarkannya secara qauli dengan perintah, tidak. Tapi baru mengajarkan bacaan doa istiftah atau iftitah, itu boleh dengan dua nama tersebut. Nabi sallallahu baru mengajarkan doa iftitah itu ketika ditanya. Yang bertanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, innaka sakata Hunayha qabla an taqra bi Fatihatil Kitab. Fa madza qara'ta?" Ya Rasulullah, sungguh engkau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah, apakah yang kau baca? Kemudian Nabi SAW pun ajarkan Abu Hurairah, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina ila akhiril hadith. Saya membaca doa, ya, doa istiftah. Walaupun di situ ada beberapa riwayat yang lain tentang bacaan doa istiftah. Namun yang dipegang oleh jumhur ulama, doa istiftah atau iftitah tidaklah wajib, tapi dia sunnah muakkadah. Ya, berdasarkan hadis itu bahwa itu hadis yang fi'li, perbuatan Nabi SAW, ditambah lagi dari hadis yang lain, yakni hadis al-musi'is shalah, hadis sahabat yang buruk salatnya, yang dia salatnya terlalu cepat, kemudian diajarkan oleh Nabi SAW, "Idza qumta ila salati fa asbigh al-wudu, thumma qra bima tayassara min al-Qur'an." Apabila engkau hendak sholat, maka sempurnakanlah wudunya, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran. Dalam riwayat lain, "Tsumma qra' bi Fatihatil Kitab." Kemudian bacalah Al-Fatihah. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan sahabat tersebut ketika rukun setelah menyempurnakan wudu hanya takbir, yakni takbiratul ihram, langsung ke Al-Fatihah. Langsung ke Al-Fatihah. Para ulama menyebutkan bahwa hadis musyi'il shalah itu mencakup semua hal yang wajib-wajib dan rukun. Sehingga yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut, maka itu dibawa hukumnya ke sunnah muakkadah. Dan dalam hadis tersebut, Nabi SAW tidak mengajarkan sahabat untuk membaca iftitah. Sehingga doa istiftah yang rajih adalah hukumnya sunnah muakkadah saja dengan berbagai macam lafaz dalam doa-doa istiftah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Karawang. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, datang dari Dian di Pancoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama manakah, tilawah supaya segera khatam terus baru mulai dari awal lagi, atau murojaah supaya tidak lupa hafalannya atau dibagi sama waktu keduanya. Syukran jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan terhadap Dian di Pancoran. Mana yang lebih afdol, apakah murajaah hafalan, mengulang-ulang bacaan hafalan agar tidak lupa, atau banyak membaca Al-Quran agar cepat khatam? Sebagaimana telah kita baca pada beberapa pertemuan yang telah lalu, ada fadilah yang sangat besar sekali bagi orang yang menghatamkan Al-Quran. Dan para sahabat pun, banyak di antara mereka, riwayat dari mereka, mereka menghatamkan Al-Quran dengan cepat. Ada kalanya satu hari, ada kalanya tiga hari, jumhur para sahabat dalam seminggu, ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan. Lihat bagaimana, dan juga hadis-hadis Nabi SAW, ada fadilah menghatamkan Al-Quran. Di antara malaikat bersolawat kepada orang yang menghatamkan Al-Quran hingga penghujung pergantian waktu. Ya, kalau menghatamkan di pagi hari, malaikat bersolawat kepada orang tersebut hingga sore hari. Kalau menghatamkan di malam hari, malaikat bersolawat kepada orang tersebut hingga pagi hari. Dan itu hadisnya hasan. Apakah mengulang hafalan Al-Quran agar tidak lupa? Kalau kita lihat masing-masing perbuatan tersebut, yakni mengulang hafalan Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran, masing-masing dianjurkan oleh dalil, ditunjukkan oleh dalil dari hadis Nabi SAW dan dari ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya menggabungkan dua perangai tersebut sebisa mungkin. Menggabungkan dua perkara tersebut sebisa mungkin. Ada waktu dia untuk membaca tilawah, tilawah dalam rangka menghatamkan Al-Quran. Ada waktu dia untuk murojaah, ada waktu dia untuk murojaah hafalan Al-Quran agar hafalan Al-Qurannya tidak hilang. Ya, dia senantiasa sediakan waktu untuk kedua hal tersebut, tilawah maupun murojaah. Atau bisa juga dia bergantian. Bergantian, ada kalanya dia tetapkan dulu waktu untuk menghatamkan Al-Quran dulu. Menghatamkan Al-Quran, misalnya satu bulan dibagi, dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam 15 hari misalnya, kemudian yang 15 hari sisanya untuk mengulang-ulang hafalan. Atau kalau dia menghatamkan Al-Quran dalam sebulan, dia sudah membaca Al-Quran dalam sebulan, khatam, kemudian bulan berikutnya dia untuk murojaah hafalan. Dengan bergantian demikian dalam tempo waktu tertentu, tergantung kesibukan masing-masing orang. Hendaknya ada waktu untuk hafalan, murojaah atau menambah hafalan baru, dan juga ada waktu untuk tilawah yang dalam rangka menghatamkan Al-Quran. Semoga Allah memberi kita taufik untuk melakukan kedua amalan tersebut. Wallahu a'lam. Taib, demikian jawaban yang diberikan kepada Dian di Pancoran. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari Ibu Muslihatun di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam sholat bacaan dalam tasahud bacaan sholawat bacaan yang bacaan dalam sholawat bacaan dalam tasahud bacaan sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fiki Ibu Muslihatun. Apakah kita membaca sholawat dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli'ta ala Ibrahim ila akhir hadith, atau membaca dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Ibrahim sampai akhir hadith dengan tambahan Sayyidina, dengan tambahan Sayyidina. Perlu diketahui para pendengar Ismail Radio AM774 kHz bahagia bersama Al-Quran, bahwa tidak diragukan lagi Rasulullah SAW maupun Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang sayyid, tidak ada diragukan lagi. Nabi SAW dalam hadisnya beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah sayyid penghulu manusia semuanya, penghulu anak Adam semuanya pada hari kiamat. Tidak diragukan lagi Rasulullah SAW adalah seorang sayyid. Begitu pula Ibrahim alaihi salam, bahkan beliau Allah puji di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Inna Ibrahima kanat ummatan qanitan, kanat ummatan qanitah. Ibrahim itu bagaikan seorang umat. Lihat gambaran besarnya, seorang Ibrahim bahkan di sebutkan sebagai seorang yang yakni ummah. Kenapa disebut sebagai ummah? Karena dia bagaikan ribuan orang. Kelebihan-kelebihan Ibrahim alaihissalam bagaikan kelebihan ribuan orang digabung jadi satu. Tidak syak lagi bahwa Ibrahim alaihissalam pun seorang sayyid. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim adalah seorang khalilullah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Inna Allah walau kuntum muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Inna Allah ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah menjadikan aku, yakni Rasulullah, sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu tingkat mahabbah yang paling tinggi, yang menunjukkan Ibrahim dan Muhammad SAW itu adalah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Ya, seorang khalil yang sampai tingkat ini hanya dua nabi ini saja. Nabi yang lain itu tidak demikian. Tidak syak lagi bahwa mereka, yakni Muhammad SAW dan Ibrahim AS, adalah dua manusia yang paling mulia dan dua hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah dan dua hamba Allah yang merupakan sayyid. Tidak ada keraguan lagi. Namun apakah kita membaca tasyahud dengan lafaz sayyidina atau tidak? Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, baik dari hadis Abdullah bin Abbas maupun dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dari hadis Aisyah, Umar bin Khattab, dan dari hadis-hadis dari sahabat yang lainnya yang termaktub dalam kitab-kitab hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, maupun kitab-kitab hadis yang lainnya, Sunan Ad-Dari, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, semuanya baik dari zaman sahabat, yang sahabat itu mengajarkan ke orang bawahnya, kepada ulama tabi'in, kemudian mengajarkan ke ulama setelahnya, ulama tabi'ut tabi'in, hingga sampai ke para ulama hadis yang menuliskan selafas-lafas solawat Nabi SAW dalam kitab-kitab hadis mereka. Yang kita dapati adalah tidak satupun dari mereka, yakni dari para sahabat, mengajarkan kepada muridnya. Tidak pula para ulama hadis yang mereka menyusun kitab-kitab hadis, sampai saat ini kita belum mendapatkan ada satu sahabat atau satupun ulama hadis yang menuliskan lafaz solawat dengan menambah lafaz sayyidina. Belum sampai saat ini saya dapatkan satupun riwayat dari sahabat ataupun satu riwayat dari ulama dari kitab hadis para ulama menambahkan sendiri lafaz sayyidina, atau sahabat menambahkan sendiri lafaz sayyidina dalam lafaz solawat. Padahal tidak ada keraguan lagi bahwa Rasulullah SAW maupun Ibrahim AS adalah seorang sayyid, penghulu semua manusia di dunia maupun di akhirat. Namun ibadah yang sifatnya itu ibadah mahdhah, ya, yang ta'budiyah, yang Nabi SAW sudah ajarkan dengan sifat-sifat tertentu, dengan kaifiat tertentu, tata cara tertentu, hendaknya kita tidak menambah-nambah lafaz tersebut atau tata cara ibadah tersebut. Ya, sebagaimana dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengajarkan doa untuk tidur. Di antaranya Nabi SAW ajarkan sahabat tersebut, "Wa nabiyyika alladhi arsalt, wa nabiyyika alladhi arsalt," dan nabimu yang engkau utus. Secara bahasa Arab itu tidak sesuai karena ishtiqaqnya beda. An-nabi itu ishtiqaqnya dari nubuwah, sedangkan ar-rasul itu ishtiqaqnya dari irsal. Secara asli bahasa asal bahasa Arab itu istiqoqnya beda, sehingga sahabat ini ketika diajarkan doa mau tidur itu, sahabat ini mengganti wa rasulika alladhi arsalt, wa rasulika alladhi arsalta, karena secara istiqoq bahasa Arab itu lebih sesuai. Nabi SAW ingkari perubahan kata yang dilakukan oleh sahabat tersebut. La bal wa nabiyyika alladhi arsalt, enggak, jangan kamu katakan demikian, jangan kamu katakan wa rasulika alladhi arsalt. Kenapa? Karena bukan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi tetap ucapkan sebagaimana yang aku ajarkan. Wa nabiyyika alladhi arsal, dan nabimu yang engkau utus wahai Allah. Ya, menunjukkan bahwa hendaknya lafaz-lafaz yang ta'abudiyah, ibadah yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW, baik bentuk ibadah perbuatan ataupun bentuk ibadah qawli, perkataan, hendaknya kita kaum muslimin tidak merubah-rubah yang Nabi SAW ajarkan tersebut, walaupun kita niatnya baik, Walaupun kita niatnya baik, tentu saja untuk menghormati Nabi SAW dan Ibrahim AS. Kalau kita mau menghormati Nabi SAW adalah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang disampaikan oleh para sahabat, yang dimaktubkan oleh para ulama hadis dengan lafaz tanpa sayyidina. Wallahu a'lam.